Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafal anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai malam hari ini kita masih kembali bisa melanjutkan pelajaran kita, pertemuan kita ya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka menambah iman, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita lakukan di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, guna tentunya ya bersemangat untuk mengetahui up dari perkara-perkara yang kita jahil padanya ya, bersemangat untuk berilmu dan bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang ini yang harus untuk tidak dilupakan ya. Tidak hanya semangat dalam menuntut ilmu, tapi juga harus semangat dalam mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari, barakallahu fikum. Nah, karena seseorang yang apabila dia telah mengetahui ilmunya tapi dia menahan diri untuk tidak mau mengamalkannya, maka tentunya nanti akan ya dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa engkau menahan ilmu tersebut? Mengapa engkau tidak menyebarkan ilmu tersebut? Mengapa engkau tidak, barakallahu fikum, ya beramal dengan ilmu yang telah engkau ketahui? Apa yang menyebabkan dirimu menahan diri untuk tidak beramal dengan ilmu yang engkau ketahui? Ya, barakallahu fikum. Sehingga seorang penuntut ilmu ya kedudukannya dengan seorang yang jahil ya, tentu lebih besar tanggung jawabnya. Ya, seorang yang berilmu lebih besar tanggung jawabnya daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga orang-orang yang berilmu utamaannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang jahil dan orang yang tidak memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga ya, kita bersemangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan juga semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wabilus Sayyib min Kalami Thayyib. Kita sudah masuk kepada pembahasan tentang keutamaan sedekah ataupun keajaiban daripada sebuah amalan yang namanya sedekah ya, efek pengaruh yang luar biasa daripada amalan sedekah, yang mana barakallahu fikum terkadang ya seorang itu berat untuk bersedekah ya, seorang itu berat untuk memberikan, karena sedekah adalah apa-apa yang dia senangi ya. Sedekah itu adalah hal apa yang dia senangi yang ada pada dirinya ya, yang dia mungkin yang harus dia keluarkan, yang harus dia berikan kepada orang lain. Ya, barakallahu fikum. Apa yang terbaik yang dia miliki? Ya, barakallahu fikum. Ya, dari bentuk amalan-amalan ya, na'am, kasih sayang, dari bentuk na'am, budi pekerti, akhlak, ya, barakallahu fikum, ya, dari na'am hubungan antara dia dengan Allah dan antara dia dengan sesama manusia, ya, barakallahu fikum, ya. Demikian pula sedekah dengan makna yang khusus yaitu infak. Dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Dan ini berat terkadang dikeluarkan oleh seorang hamba. Ya. Barakallahu fikum. Karena memang sifat seorang hamba itu selalu ingin merasa dirinya berada di atas kenikmatan. Jadi seolah-olah apabila dia memberikan kenikmatan yang ada pada dirinya, seolah-olah nikmat itu akan habis nantinya. Nah, ini masalahnya. Padahal, barakallahu fikum, sebagaimana yang telah kita lewati bersama, faedah-faedah dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, Salah satu bentuk keutamaan daripada sedekah apa? Menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang hamba yang bersedekah. Mengeluarkan hal yang terbaik yang ada pada dirinya. Dia persembahkan untuk orang lain. Ya. Barakallahu fikum. Baik dari sisi jasa maupun harta. Ya. Dia berikan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Justru itu akan menjadi nilai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan menyelamatkan dirinya. Ya, barakallahu fikum. Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita ingin selamat dari azab Allah? Bukankah itu yang selalu kita ingin menghindari? Azab Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Di dunia apalagi di akhirat. Ya. Bukankah itu yang selalu kita minta kepada Allah agar kita terhindar dari hal tersebut. Azab, siksa, musibah, bencana. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka inilah salah satu solusinya. Allah beri solusi bagi hamba-hamba yang ingin terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Bersedekah. Ya, bersedekah. Barakallahu fikum. Dan sudah kita lewati beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan sedekah. Bahkan Nabi SAW menekankan secara khusus kepada para wanita. Ya. Karena para wanita adalah penghuni neraka yang paling mayoritas, yang paling banyak. Ya. Barakallahu fikum. Solusi dari Rasulullah SAW apa? Ya. Bersedekahlah kalian, wahai para wanita. Agar menyelamatkan kalian dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, tentunya ini penekanan dari Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi memberikan solusi. Ya, jalan keluar bagi hamba yang tidak ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba yang ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dia memperbanyak sedekah barakallahu fikum. Naam. Baik, sekarang kita akan masuk kepada lanjutan daripada apa yang akan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan kali ini, ya, fokus daripada pembahasan akan berbicara seputar pengaruh dari orang yang bakhil dan orang yang, ya, gemar bersedekah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-Qayyim al-Jauziyah rahimahallahu ta'ala wa fi sahihain, dan di dalam sahihain, sahih Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal, dari Abu Sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathal al-bakhil wal mutasaddiq. Ya, Abu Hurairah menceritakan, mengatakan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat sebuah permisalan. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat permisalan ini. Bukan karangan manusia, tapi Rasul, ya, yang ini menjadi hadis, ya. Artinya apa? Ini adalah wahyu yang turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Rasulullah SAW telah membuat permisalan antara orang yang bakhil dan orang yang gemar bersedekah. Wal mutasaddiq, ya, orang yang gemar bersedekah. Kama tali rajulain, bagaikan dua orang. Ya, ini orang yang bersedekah dan orang yang bakhil, orang yang pelit, ya. Kama tali rajulain, seperti dua orang, alaihima jubbatan min hadid, yang mana keduanya, ya, itu memiliki pakaian, ya, jubbah. Ini pakaian khusus, biasanya dipakai, ya, dalam peperangan. Ya, pakaian yang terbuat dari besi. Ya, jadi pakaian perang, ya, yang terbuat dari besi. Aujunnatan min hadid, atau pakaian tersebut seperti perisai pelindung yang terbuat dari besi. Ya, ini kata Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi seperti dua orang ini, orang yang bersedekah, gemar bersedekah, dan orang yang pelit. Dia sama-sama memiliki baju perang. Ya, sama-sama memiliki baju perang yang baju pelindung, ya, barakallahu fikum, yang terbuat dari besi. Sama-sama terbuat dari besi. qad tarrat aydihima ila tudayyihima wa taraqihima. Ya. Nah. Dan sungguh ya, baju besi tersebut telah menutupi tangan kedua orang tersebut sampai ya, telah menutupi tangan ya. Kemudian sampai dada hingga pusar ini dan taraqi hima dan menutupi pula ke atas dua orang tersebut tulang dari bahu ke leher. Berarti tulang apa ini di sini? Taraqi. Ini tulang yang di sini. Ya, pundak ya. Tapi tulangnya, ini tulangnya bukan dagingnya. Maksudnya bajunya itu dari sini menutupi tangan ya, sampai ke sini, sampai pusar, tutup dan sampai sini. Nah, ini gambaran baju perang yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menutup sini. Ya, jadi misalnya ada sabetan ya, ini tertahan dari tangannya, badannya ya, sampai sininya. Nah, ini gambaran baju perang yang langsung Rasulullah SAW sendiri gambarkan. Nah, ya, keduanya memiliki itu. Ya. Faja'ala al-mutasaddiqu ya, maka jadilah ya, orang yang bersedekah kullama tasaddaqa bi shadaqatin ya, di saat dia mengeluarkan sedekah, di saat orang yang gemar bersedekah ini ingin mengeluarkan sedekah ya, imbasatat anhu hatta taghashi ala milahu ya. Jadi orang yang bersedekah ya, tatkala orang yang gemar bersedekah, tatkala dia mengeluarkan sedekah, memiliki pengaruh terhadap baju perangnya ya. Jadi baju perangnya itu menjadi elastis, menjadi ya elastis ya, luas gitu ya. Nah ya, atas orang yang bersedekah sampai menutupi jari jemarinya. Jadi baju perangnya bisa elastis sampai menutupi jari jemarinya ya, yang elastis tahu ya, nantinya enak itu dipakai, nyaman ya. Nanti akan kita tahu gambaran perbedaannya dengan orang yang bakhil. Barakallahu fikum ya. Wa ta'fu wa atharahu, dan menghapus jejak perjalanannya ya. Nah, orang yang bersedekah tatkala dia ingin bersedekah ya, kemudian mungkin terjadi peperangan ketika itu ya, ketika baju hasil dari sedekahnya itu memberi seketika memberi pengaruh, memberi efek ya. Ini Rasul yang mengabarkan sendiri ya, dari sisi baju perangnya menjadi elastis, menjadi lentur ya, enak dipakai. Demikian pula ya, ketika dia berjalan ya, musuh itu tidak tahu kalau itu ada, dia sedang lewat daerah situ karena jejaknya terhapuskan ya. Barakallahu fikum ya. Nah, ini pengaruh orang yang bersedekah tatkala dia hendak berperang ya. Nah, bajunya menjadi elastis, enak, ringan dipakai, kemudian ya, tatkala dia melakukan misi rahasia, jejaknya tidak terlihat. Ya, ini apa? Buah pengaruh daripada dia bersedekah, orang yang gemar bersedekah. Allah selamatkan dia melalui apa yang dia pakai, melalui apa yang dia gunakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa ja'al al-bakhilu ya, dan jadilah orang yang pelit, orang yang bakhil, kullama hamma bi shadaqatin, setiap dia punya keinginan untuk bersedekah ya, talasat ya. Nah, maka menjadi kakulah baju besinya tersebut, baju perangnya tersebut jadi kaku. Jadi enggak nyaman pakainya. Ya, jadi kaku bajunya. Wa akhadat kulla halaqatin makanaha, dan baju tersebut menjadi sempit, menyusut ya. Nah, dari setiap lingkar yang ada pada baju tersebut, nyusut. Jadi enggak elastis, enggak nyaman pakainya. Ya, kayak menyempit gitu. Ya, membuat ruang geraknya terbatas. Ya, barakallahu fikum. Nah, qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi isbi'ihi wa kadha fi jaybihi. Maka ketika itu aku melihat Rasulullah SAW ketika sedang menceritakan, ya, naam, gambaran ini, beliau sambil memberikan isyarat, ya, jari jemarinya yang masuk ke jaib, ke kantong, ke sakunya. Ya, barakallahu fikum, dengan gerakan seperti itu, ya, falau ra'aitahu yuwasi'aha wala tattasi'. Ya, kalau seandainya ketika itu engkau melihat ekspresi ataupun gerakan Rasulullah SAW memberikan isyarat, memberikan tanda bahwasanya orang yang bakhil itu, ya, seperti memakai baju yang sempit, ya, ketika Rasulullah mengisyaratkan jari jemarinya memasukkan ke saku itu, enggak bisa masuk. Tidak bisa luas. Sakunya itu sempit. Tangannya saja enggak bisa masuk. Ya, nah, ini isyarat dari Rasulullah menggambar. Jadi sedang ngobrol, sedang menceritakan, ya, sambil diperagakan. Sempit sekali, enggak bisa masuk ini tangannya. Ya, barakallahu. Nah, seperti itulah orang yang bakhil. Allah berikan langsung, ya, pengaruhnya, ya. Tatkala dia mungkin ingin hendak perang, mempersiapkan diri untuk perang, kok tiba-tiba baju besi, baju perang yang untuk dia melindungi dirinya dalam peperangan itu kok menjadi sempit, susah bergerak, menyusut dia bajunya. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah. Jadi seperti tangan, jari-jari jemari yang ketika dimasukkan ke saku, itu enggak bisa masuk, sempit sekali. Nah, itu yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasalam langsung menggambarkan antara orang yang gemar bersedekah dengan orang yang bakhil, orang yang pelit. Ya, pengaruhnya seketika terjadi pada orang tersebut. Ya, tentunya di zaman itu adalah zaman perang. Maka gambarannya ketika itu barakallahu fikum, seorang yang gemar bersedekah, dia nyaman dengan pakaian perangnya. Ya. Nah, pakaiannya elastis, dia bisa nyaman untuk dia bergerak, ya, bahkan menyusut sampai bisa menutupi jari-jarinya. Ya, barakallahu fikum. Dan berbeda dengan orang yang pelit, yang dia berat untuk mengeluarkan sedekah. Ya, pakaiannya menjadi sempit, yang menyusut dan susah untuk digerakkan, ya, barakallahu fikum. Ya, ini pengaruh yang luar biasa yang digambarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, dari sini nanti insyaallah Al-Imam Al-Qayyim akan menggambarkan bagaimana gambaran kita pada hari ini. Kondisi kita pada hari ini yang mungkin ada yang gemar bersedekah dan ada orang yang pelit. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah setelah membacakan menukil hadis ini yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Al-Qayyim melanjutkan ucapan beliau ataupun mensyarah hadis ini, "Walamma kana al-bakhilu mahbusan 'anil ihsan", ya. Dan di saat orang pelit itu tertahan dari berbuat baik, ya, "mamnu'an 'anil birr wal khair", dan orang yang bakhil itu tercegah dari kebajikan dan kebaikan, kana jazaohu min jinsil amal, maka balasannya sesuai dengan amalannya. Ya, ini balasan orang yang bakhil, pelit. Ya, Allah balas dengan sesuai dengan kepelitannya. Jadi bajunya jadi sempit, ya, dia rasa kok jadi sempit bajunya. Ya, barakallahu, memang faktanya demikian, bajunya jadi sempit. Ini pengaruh dari kepelitannya ini. Buah dari sikap pelitnya terhadap harta yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadanya. Ya, bayangkan orang mau perang tapi persiapannya seperti ini. Wah, bisa jadi musibah. Allah jadikan musibah tatkala di medan perang. Allah buat dia susah untuk bergerak. Ya. Naam, apalagi jejaknya gampang untuk dilihat, diketahui oleh musuh. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, jadi ini adalah balasan, ya, dari balasan atas perbuatannya sendiri. Al-jaza min jinsil amal, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Balasan itu, imbalan itu tergantung dengan apa? Dengan perbuatannya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Fa huwa bayyiqus sadri. Nah, orang yang pelit, orang yang bakhil, ya, ini pengaruhnya. Ini pengaruh secara umum. Jadi bukan hanya dalam kondisi di zaman Rasulullah itu kondisi perang tadi yang digambarkan Rasul. Nah, ini kondisi yang umum. Orang yang pelit, orang yang bakhil itu akan menjadikan kondisinya bahwa dhiqus sadri, maka akan menjadi sempit dadanya. Ini pengaruh secara umum yang mungkin kita juga bisa merasakannya. Ya, kalau kita berlaku bakhil, pelit, ya, orang yang sempit dadanya. Gimana maksud gambaran sempit? Contoh misalnya, orang sempit dada ini orang yang sensitif, gampang tersinggung. Ya. Nah, ya, mudah tersinggung dia, tidak bisa bergaul orangnya. Ya, sempit dadanya. Ya, ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari bakhil. Pengaruh dari sifat pelit. Ya, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, mamnu'un minal insyirah. Ya, orang yang pelit akan terhalangi dari apa? Dari lapangnya dada tersebut. Jadi sensitif, dia tidak lapang dada, tidak humble, tidak mudah bergaul orangnya. Ya, sedikit-sedikit tersinggung, ya, sehingga sukanya menyendiri, ya enggak mau bergaul, nanti gampang tersinggung, gampang marah. Ya, barakallahu fikum. Ya, enam, tidak lapang dada menerima, ya, kondisi temannya seperti itu, ya, barakallahu fikum, ya, tidak bisa mengimbangi pergaulan, ya, ketika ada ucapan langsung tersinggung, ya, tidak punya apa ya, tidak memiliki uzur untuk saudaranya misalnya, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwani fillah rahimakumullah, ini adalah pengaruh dari orang yang pelit. Kemudian ikhwan fiddin rahimana rahimakumullah, pengaruh sifat bakhil pada seorang hamba yang berikutnya adalah dhiqul afan. Dhiqul afan itu kalau kita terjemahkan adalah pikirannya sempit, picik, orangnya picik. Ya, pikirannya sempit. Ya, maksudnya pikirannya sempit apa ya? Suka suudzon. Ya, suka suudzon, berprasangka buruk, ya, kepada orang lain, ya, kepada temannya, ya. Jadi sedikit-sedikit pasti langsung nilai, ah, pasti maunya ini, pasti maunya itu. Suka berprasangka buruk, ya, barakallahu fikum. Tidak memiliki, tidak berhusnudzon, tidak mengedepankan prasangka baik terhadap saudaranya, saudaranya muslim, saudaranya mukmin, saudaranya ahli sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Ini pengaruh daripada sifat bakhil, sifat pelit. Kemudian saghirun nafsi. Kerdil jiwanya. Ya, kerdil jiwanya contoh misal seperti paranoid, penakut. Ya. Nah, orangnya penakut. Ya, enggak berani mencoba, enggak berani berusaha. Ya. Nah, ya. Main aman. Nyaman di zona aman. Ya, tidak mau berjuang, berusaha, ya, berkorban. Ya, barakallahu fikum. Ya, maunya aja apa? Ya, sudah aman, sudah nyaman dengan kondisi seperti ini, ya udah gini aja jalan hidupnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dia tidak mau berjuang, berusaha, ya, berinovasi. Ya. Nah, tidak mau membuka ide-idenya. Ya. Misal contoh misal dalam hal usaha misalnya, dalam hal dagang, ya, barakallahu fikum, ya, dia misalnya jualan apalah gitu, ya, udah, ya, dia gitu saja, nggak mau berinovasi apa, melakukan usaha apa yang agar bisa berkembang usahanya, kan ini bagian ikhtiar, tentunya dengan perkara-perkara yang halal, bukan perkara yang haram, ya, barakallahu fikum, ya. Nah, ataupun yang lainnya. Jadi permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, dia tidak berani. Ya. Misal, ya, ini contoh misal. Ya. Ketika ada panggilan untuk menebarkan, ya, dakwah, ya. Ya, mohon maaf, mungkin seperti poster yang kemarin. Ya, wah, udah takut duluan. Ya, enggak mau berjuang dulu, berusaha. Ya. Menyebarkan dakwah ini dulu. Ya. Padahal itu tempat wilayahnya, sering dia lewati masjid yang sering dia tempat sholat, tapi dia nggak mau untuk nyari resiko, mau numpang izin pasang poster, nggak berani untuk ngomong izin, Ya. Ini termasuk ya orang yang penakut. Padahal yang diperjuangkan dakwah. Misal ya, barakallahu fikum. Nah, main aman sudah, saya taklim aja sudahlah. Tidak ada yang ngurus. Ya. Subhanallah. Ya, bisa jadi ini pengaruh dari sifat bakhil yang ada pada kita, barakallahu fikum. Nah, kemudian pengaruh lagi dari orang yang pelit adalah qalilul farah, yaitu sedikitnya rasa bahagia yang dia miliki. Nah, orang yang pelit jangan dikira dia senang hidupnya, bahagia hidupnya. Sedikit bahagia yang ada pada hidupnya. Ya. Selebihnya apa? Pikirannya banyak. Ya, mikir ini, mikir itu. Ya, rasa takutnya tadi banyak juga sehingga enggak mau berinovasi, tidak mau untuk melakukan barakallahu terobosan misalnya dalam masalah dunianya. Ya, dan yang lain-lainnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Bahagianya sedikit. Apalagi ketika dia punya angan-angan yang panjang. Wah, saya kayaknya hari ini enggak bisa saya berinfak, bersedekah. Kenapa? Ini akan saya tabung dulu. Nanti ke depannya saya mau beli ini, beli itu, beli ini. Ya. Sehingga fokus pikirannya hanya sebatas itu saja. Padahal itu baru angan-angan, seolah-olah harta ya yang dia infakkan, bahkan padahal dia tidak menginfakkan semua. Sedikit saja dia infakkan dia tidak mau. Ya, sibuk memikirkan angan-angan yang belum datang, belum pasti, seolah-olah apabila dia keluarkan hartanya yang sedikit itu akan berkurang. Ya, apa? Hartanya, program tabungannya ini akan berkurang. Ya, padahal justru bisa sebaliknya. Dengan dia berinfak justru rezeki itu akan Allah lancarkan. Ingat, sedekah keajaibannya apa? Akan Allah permudah, akan Allah cegah daripada apa? Ya, anwa'ul bala, macam-macam bala, macam-macam musibah. Ya. Nah, akan tercegah dari hal ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian pengaruh lagi orang yang bakhil, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, katsirul hammi wal ghammi wal hazni. Ya, dia banyak merasakan susah. Ya, banyak merasakan gundah gulana, galau. Banyak merasakan sedih. Ini orang yang pelit. Orang yang bakhil. Ya. Ini syarahnya Imam Al-Qayyim dari hadis yang dibacakan ataupun yang disampaikan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Pengaruhnya bagi keumuman manusia apabila dia memiliki sifat bakhil, sifat pelit. Ya, hidupnya penuh dengan susah, banyak pikiran, enggak plong dada ini, hati ini banyak mikir ini, banyak mikir itu, kemudian galau. Ya, karena apa tadi galau ya? Karena sensitif dia orangnya, karena barakallahu fikum penakut orangnya. Ya, ini kan akan merusak pemikiran seorang hamba. Ya. Bawaannya marah, bawaannya cemberut, bawaannya tidak ceria. Ya. Nah, sensitif dia, gampang tersinggung, barakallahu fikum. Nah, jadi hidupnya seperti itu. Ya, susah, galau, sedih, ya. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, la yakadu tuqda lahu hajah. Ya, hampir-hampir tidak tertunaikan hajatnya. Ya. Jadi yang tadi kita sebutkan angan-angannya, cita-citanya, punya uang dia tabung terus sampai itu tidak, hampir-hampir tidak akan tertunaikan angan-angan hajat kebutuhannya itu. Ataupun kebutuhan yang lain karena banyaknya pikiran yang dia pikirkan. Banyak angan-angan yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam benaknya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Membuat dia stres. Ya, dalam kehidupannya tidak plong dadanya, tidak lega dadanya, sempit dadanya. Ya, ini orang yang bakhil, orang yang pelit. Ya, barakallahu fikum. Logikanya mudahnya karena dia memikir matematika. Ya, kalau saya punya uang 100.000, saya keluarkan 20.000, berarti uang saya tinggal 80.000, berarti uang saya berkurang. Ini kan matematikanya. Logikanya. Nah, dia pikirannya sibuk dengan sebatas logika ini saja. Sebatas dengan hitungan matematika ini saja. Sehingga tercegah dia untuk mengeluarkan uang. Nanti uang saya bisa kurang. Ya, ini cara mudah kita berpikir. Sehingga orang itu akan sulit untuk mengeluarkan hartanya karena itu. Padahal Ya, di balik itu semua, kalau dia meyakini tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang khabar dari Allah dan Rasulnya, justru sebaliknya, dia akan banyak mendapatkan kemudahan dari harta yang sedikit dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, siapa yang telah membuktikan ini? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, orang fajir, ya orang zalim, orang kafir sudah membuktikan dahsyatnya sedekah. Ya. Dahsyatnya sedekah, Allah berikan nikmat kepada mereka. Allah sejahterakan hidup mereka. Ya, barakallahu fikum. Tentu orang kafir ya, hanya sebatas di dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sangat disayangkan kalau ada seorang muslim yang pikirannya seperti itu. Urusan uang pikirannya hanya sebatas matematikanya saja. Ya, barakallahu fikum. Maka dia akan mengalami ya kondisi hal-hal yang seperti yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Wala yu'anu 'ala maqsuh, dan tidak dibantu untuk menggapai apa yang dicari. Orang yang pelit, siapa yang membantu? Tidak ada yang senang, tidak ada yang suka. Ya. Dia tidak dibantu dari pengaruh orang lain, dari luar, dan dari diri dalamnya sendiri, dari jiwanya sendiri, tidak akan bisa membantu kehidupannya. Karena kepelitannya itu. Ya. Orang lain tidak mau bantu, apalagi dirinya sendiri, agar tidak mau membantu dirinya terselamatkan dari musibah. Apalagi orang lain, barakallahu fikum. Nah, ini gambaran daripada orang-orang yang bakhil. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahuwa karajulin alaihi jubbatun min hadidin. Ya. Maka orang yang pelit, ya seperti orang seorang yang punya jubah, jubah yang tadi kita sebutkan, baju khusus, baju pelindung, ya baju perang, baju yang terbuat dari besi. Qad jama'at yadahu ila unuqi, baju tersebut telah membelenggu, menyusut, ya. Nah, tangannya sampai lehernya, jadi sempit. Nah, ini gambaran secara umum yang disebutkan tadi poin per poinnya oleh Imam Bukhari, dan secara gambaran khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti orang yang apa? Yang memiliki baju perang yang menyusut, yang sempit. Ya, barakallahu fikum. Bihaitsu la yatamakkanu min ikhrajiha wala harakatiha. Ya. Yang mana tidak mampu, ya, barakallahu fikum, tangannya tersebut dikeluarkan karena saking sempitnya tidak mampu dikeluarkan, wala harakati, dan tidak mampu ya tangannya itu untuk digerakkan, bergerak, sulit bergerak karena sempitnya baju tadi. Ya, barakallahu fikum. Wa kullama arada ikhrajaha, dan setiap dia ingin mengeluarkannya, au tawsi'a tilkal jubbah, atau ingin memperluas jubahnya, ya, lazamat kulla halaqatin min hilaqiha mawdi'aha, jadilah setiap lingkaran pada jubah-jubahnya tersebut itu menjadi, barakallahu fikum, ya, na'am, menjadi sempit pada setiap tempatnya. Ya, barakallahu, jadi enggak bisa, enggak mampu. Kemudian coba urai kesempitan itu, enggak akan bisa. Ya. Nah, ya, barakallahu fikum. Hakadha al-bakhil, dan demikianlah orang yang pelit. Ya, kullama arada an yatasaddaq, setiap dia ingin bersedekah, ya. Orang yang pelit itu ada keinginan untuk bersedekah, ada. Karena apa? Karena setiap manusia fitrahnya adalah baik, suka kebaikan. Dan orang yang pelit juga sadar sedekah itu ada kebaikan. Namun bagaimana pengaruh dari sifat pelitnya terhadap rasa ingin bersedekahnya? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kullama arada an yatasaddaq, ya, setiap dia ingin bersedekah, orang pelit ini, setiap dia ingin mau, sudah punya niatan ingin bersedekah, mana'ahu bukhluhu, kepelitannya mencegahnya. Ya, rasa pelitnya lebih mendominasi keinginannya sehingga tercegah. Ya, barakallahu fikum. Fabaqiya qalbuhu fi sijni. Ya. Maka tersisalah hatinya yang berada dalam penjara. Jadi hati yang bersih tadi, hatinya yang ingin senang dengan kebaikan terpenjara karena sifat-sifat tadi. Ya, terutama sifat bakhilnya yang memenjarakan hati itu untuk tidak bisa meluapkan, ya, keinginan yang sudah disangka itu baik. Dia tahu itu baik, tapi tidak bisa dia keluarkan karena terpenjara dengan rasa bakhil tadi. Dikurung dengan rasa bakhil tadi. Barakallahu fikum. Ya, kama huwa, nah, seperti itulah dia. Ya. Nah, jadi seperti itu orang-orang yang pelit. Kemudian wal mutasaddiq, dan berbeda halnya dengan orang yang bersedekah. Nah, sekarang pengaruh orang yang bersedekah. Ya. Kullama tasaddaqa bi sadaqatin, setiap orang yang bersedekah ini setiap akan ingin mengeluarkan sedekahnya, insyaraha laha qalbuhu. Ya. Senang hatinya dengan sedekah tersebut. Ya. Justru dia senang, dia ingin selalu mencari peluang agar bisa sedekah. Ya, hatinya itu bebas, tidak terpenjara dengan pengaruh ini, rasa ini, ya, bisikan ini, ya, rasa-rasa pelit tadi, ya, rasa takut tadi, rasa sensitif tadi, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, terbebaskan dari hal itu. Kemudian wanfasaha biha sadruhu, dan lapang dadanya dengan sedekah tersebut. Ya, fahuwa bimanzilati ittisa'i tilkal jubbati alai, maka dia seperti kedudukan jubah yang luas tadi ketika dia pakai. Ya. Nah, jadi gambarannya apa? Hati seorang yang bakhil itu terpenjara. Jadi seperti baju yang sempit, enggak bisa bergerak luas. Ya, nah, akan tetapi orang yang bersedekah, ya, hatinya plong. Tenang dengan sedekah, bisa mengekspresikan kebaikan demi kebaikan seperti baju perang yang luas, yang bisa dia gerakkan anggota badannya, nyaman dia memakai baju tersebut. Ya, barakallahu fikum. Fa kullama tasaddaqa, maka lalu tatkala orang yang gemar bersedekah ini ingin bersedekah, ittasa'a, ya, na'am, dia menjadi luas, ya. Wanfasaha, menjadi tambah lapang, tambah luas hatinya, tambah lapang hatinya. Wansyaraha, tambah senang dia. Waqawiyya farhuhu, dan tambah kuat kesenangannya. Ya. Wa'azama sururuhu, dan besar kebahagiaannya. Ya, ini orang yang gemar bersedekah. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga dengan sedekah itu dia senang, bukan dengan... Kalau orang bakhil bersedekah, mikir. Tuh, saya kenapa tadi saya sedekah sekitar sini enggak sebanyak-banyak? Atau misalnya karena dia sensitif, ya, ingin melakukan sedekah, orang ini sering nyindir-nyindir saya. Padahal tidak nyindir, ngobrol biasa. Ya, karena sensitifnya itu sehingga enggak jadi. Ya, banyak yang menahannya karena pikiran-pikiran tadi. Berbeda dengan orang yang gemar bersedekah. Ya, dia luas lihat temannya yang butuh, dia keluarkan hartanya untuk itu. Dia lihat dakwah tempat dia, barakallahu fikum, menambah iman, butuh, ya, harus dibantu, dia luas, lapang, senang, gemar dia, cinta dia dengan sedekah. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena dia sadar sedekah itu akan menyelamatkannya nanti di yaumul qiyamah. Ya. Sehingga dia memperbanyak, berlomba-lomba untuk menabung ini semua. Ya. Menabung kesempatan dia selama Allah memberikan dia rezeki, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat kemudahan, ya, dia menabung di dunia agar terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa iyadhu billah. Nah, jadi ini kondisi hati seorang hamba yang gemar bersedekah, ya. Walau lam yakun fi shadaqah, ya, illa hadhil faidah wahdaha. Ya, kalau sekiranya tidak ada pada sedekah itu kecuali ataupun melainkan faedah ini saja, itu apa? Senangnya hati, ya, gembiranya hati, ya, bahagia hidupnya, ya. Kalau sedekah itu enggak memberikan faedah apa-apa kecuali ini saja, ya, kata Imam Al-Qayyim, lakana al-'abdu hatikan bil istikthar minha. Ya. Maka untuk itu pantaslah bagi seorang hamba untuk memperbanyak sedekah. Jadi, gak usah kita katakan akan menyelamatkan seorang yang bersedekah itu akan terselamatkan dari azab. Kalau seandainya tidak ada faedah itu saja, tapi faedahnya apa? Hidupnya tenang, plong, pikirannya fresh, gak berat pikirannya, luas dia, mudah tangannya untuk memberikan sedekah. Kalau ini saja faedahnya itu, sudah bisa membuat manusia itu memperbanyak sedekah. Ya, lalu apalagi? Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang yang gemar bersedekah itu akan Allah angkat bala musibah dari dirinya dan Allah selamatkan dia dari azab. Menjadi lebih luar biasa lagi yang namanya sedekah barakallahu fikum. Ya, ketika di dunia hidupnya tenang, nyaman, plong, ya tanpa pikiran, ya di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan hidup seperti ini? Nikmat sekali hidup seperti ini. Ya, pikirannya ya, enggak banyak beban, enggak stres hidupnya, enggak mikir ini, mikir itu, ya mikir tuntutan-tuntutan istri, mikir tuntutan-tuntutan anak yang begitu besar, ya, belum lagi mikirin barakallahu fikum ya tentang kondisi misalnya keuangan yang selalu merasa tidak cukup, ya. Orang yang gemar bersedekah, Allah angkat pikiran-pikiran ini. Allah mudahkan hidupnya. Allah mudahkan hatinya. Allah tenteramkan hatinya. Dan pengaruhnya apa? Ke orang yang ada di sekitarnya. Ya, barakallahu. Seperti orang yang memakai baju perang. Pengaruhnya kepada bajunya. Ya, kepada perjalanannya. Ya, bukan hanya kepada dirinya saja. Tapi yang di sekitarnya juga mendapatkan pengaruh daripada dia yang gemar bersedekah. Barakallahu fikum. Nah. Wal mubadarati ilaiha, dan tentunya kalau hanya faedah itu saja ya, pasti seorang hamba itu akan bersegera untuk bersedekah ya. Nah, waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang terus menjaga dari kebakhilan dirinya ya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, ini surat Al-Hasyr ayat ke-9. Allah firmankan, Allah ingatkan kita. Barang siapa dari seorang hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dirinya agar tidak bakhil. Ini maksudnya. Yang selalu menjaga hatinya, menjaga kondisinya untuk mudah bersedekah, untuk tidak bakhil dia, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faulaika humul muflihun. Maka mereka inilah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, luar biasa pengaruh sedekah yang mungkin hari-hari ini kita anggap remeh, yang mungkin hari-hari ini membuat kita berat untuk mengeluarkannya, ya barakallahu fikum, maka perhatikanlah sedekah itu ya, naam, keutamaannya luar biasa, kandungannya luar biasa. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana sedekah itu bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari musibah-musibah. Dan hari ini kita membaca pula apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, sedekah itu memberikan ketenteraman pada hati kita. Ya, kenyamanan pada hati kita. Ya, nah, fresh-nya pikiran kita. Ya, ini dalam kehidupan kita sehari-hari, barakallahu fikum. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, barang siapa yang menjaga dirinya dari kebakhilan. Artinya apa? Barang siapa yang gemar bersedekah untuk tidak bakhil dia, maka merekalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung tentunya di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, kami menasihatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama meraih amalan yang utama ini. Amalan yang besar ini ya, kita keluarkan untuk orang lain, membantu orang lain, hasilnya, efeknya, pengaruhnya itu untuk diri kita. Bayangkan orang yang bakhil memikirkan dengan matematika ya, kalau dia punya uang 100 ribu, dia keluarkan 20 ribu, tinggal 80 ribu, seolah-olah tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas 20 ribunya itu ya, maka kan seperti itu terus konsep pemikirannya ya. Dia tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya pengaruh daripada sedekah. Sebagaimana sifat-sifat bakhil tadi, atau sifat orang yang bakhil, atau sifat bakhil yang melahirkan kesempitan hidup, ya kesusahan hidup, banyaknya pikiran, stres dia, ya itu dibiasakan karena pola pemikiran orang yang bakhil yang salah memahami sedekah. Barakallahu fiik. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita masih melanjutkan tentang bab sedekah ini pada pertemuan yang berikutnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pula menyelamatkan kita dari pintu ini, yaitu pintu sedekah, dengan Allah ludahkan hati kita untuk mudah untuk membantu orang lain. Ingat, yang namanya sedekah maknanya umum, tidak melulu dengan harta, ya, barakallahu fikum, apabila mampu dengan harta maka lebih utama dengan harta, namun apabila mampu dengan jasa dan yang lainnya yang memang kita memiliki keahlian di situ, maka bantulah, ya, bantulah saudara kita kaum muslimin, bantulah saudara kita ahli sunnah, bantulah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, perjuangan, pengorbanan yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menutup mata atas hamba-hambanya yang berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong dirinya. Wallahu taala alam istawab. Mungkin sampai di sini. Wa naktafi bi hadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.